Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Kemudian Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan dari Malik bin Rabi'ah bahwa ia berkata, ketika kami berada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang laki-laki Bani Salamah menghadap beliau seraya berkata, adakah sesuatu yang tetap harus aku lakukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka wafat? Beliau bersabda, ya, membacakan solawat untuk mereka berdua, melaksanakan janji mereka berdua, menghormati teman mereka berdua, dan mengadakan kasih sayang yang tidak dapat dihubungkan kecuali dengan mereka berdua. Sedangkan di dalam kitab Al-Adabil Mufrid, Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia berkata, setelah mati mayit itu akan diangkat derajatnya, kemudian berkata, wahai Tuhanku, ada apa ini? Tuhan berfirman kepadanya, anakmu memohonkan ampun untukmu. Ibu, sepanjang zaman tak akan terbalas, teruntai begitu indahnya. Di usia yang telah senja, kau berkenan memanggilnya. Aku rela dalam ridhamu, kasihilah dia di sana, di dalam kesendiriannya, lapangkanlah alam kuburnya, terangilah dengan cahayamu, duhai Rabbi, ampunkan dia, sejahterakan dengan nikmatmu yang tak pudar di terang masa. Izinkanlah kami meminta. Teruntai begitu indahnya. Di usia yang telah senja, kau berkenan memanggilnya. Aku rela dalam ridhamu, tawakalku padamu, kasihilah dia di sana, lapangkanlah alam kuburnya, terangilah dengan cahayamu. Duhai Rabbi, ampunkan dia, sejahterakan dengan nikmatmu yang tak pudar ditelan masa. Izinkanlah kami meminta, kasihilah dia di sana, di dalam kesendiriannya. Lapangkanlah alam kuburnya, terangilah dengan cahayamu. Duhai Rabbi, ampunkan dia, sejahterakan dengan nikmatmu yang tak pudar ditelan masa. Izinkanlah kami meminta, yang tak pudar ditelan masa. Izinkanlah kami meminta.